Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumat rahimakumullah. Rugi rasanya kalau kita keluar dari salat Jumat tapi ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat pada hari ini seputar keayahan dan kesuamian. Ini dilatar belakangi oleh fenomena sosial di masyarakat khususnya Indonesia, khususnya lagi di Jakarta. Problematika yang ada pada masyarakat muslim khususnya bermula dari rumah. Dan tentu saya sebagai khatib sedang menasihati diri sendiri dalam hal ini. Ada satu doa Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 169 yang mungkin bapak-bapak suami-suami jarang membacanya. Bunyinya begini. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Artinya, Rabbi wahai Tuhanku, najjini selamatkanlah aku wa ahli dan keluargaku mimma ya'malun. Dari apa yang mereka kerjakan di lingkungan sosial masyarakatnya. Tentu pada masa Nabi Nuh saat itu adalah homoseks yang paling berbahaya, tapi sebelum, maksud saya Lut itu ya, Nabi Nuh adalah kemusyrikan. Apa yang saya bicarakan pada hari ini tentu bisa terkait pada semua problematika, baik masalah LGBT maupun kemusyrikan-kemusyrikan terselubung lewat sekularisme atau liberalisme pemikiran atau penghambaan terhadap dunia, penghambaan terhadap materi, yang ujung-ujungnya juga penghambaan terhadap perut. Saya melihat ini karena umumnya anak muda yang mau menikah itu dasarnya dua. Kalau ada orang tua nanya anaknya, "Nak, kamu cinta sama dia?" "Iya, Pak." "Dia sudah kerja?" "Sudah." "Ya menikahlah." Bahwa ada faktor agama, ada faktor ibadah, ada faktor akhlak. Cuma kadang-kadang fokusnya dua, menikah karena cinta dan sudah kerja. Dan ini tidak cukup. Anak-anak kita sebelum menikah perlu memahami fikih nikah, bab nikah, hukum positif nikah, psikologi perempuan, psikologi laki-laki, psikologi pernikahan, parenting, kesehatan reproduksi, keuangan rumah tangga, dan seterusnya. Disinilah miskinnya orang Islam di Indonesia. Beda dengan gereja yang ada kelas parentingnya. Aturan di bawah Kementerian Agama tentang pembinaan orang yang menikah juga belum berjalan baik. Alhamdulillah secara sporadis pendidikan-pendidikan pranikah berjalan, tetapi ini pun masih lemah. Yang kedua, juga tidak ada sekolah ayah dan bunda atau menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Bapak tahu, perceraian tertinggi itu adalah KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Penyebab utamanya setelah saya coba menganalisis dengan semua kekurangan dan kelemahan saya adalah karena kesalahan suami memahami anatomi fisiknya kenapa diciptakan lebih kuat dibanding perempuan yang ketika ini salah paham kemudian menggunakan pendekatan power, menggunakan pendekatan kekuatan untuk menekan istrinya. Padahal seharusnya kekuatan suami yang diciptakan oleh Allah lebih kuat dari istri harusnya menjadi pelindung, menjadi penjaga, walaupun dia-dia juga, tetapi maksud saya secara perasaan, secara fisik harusnya juga menjadi lembut dan membuat istri merasa aman dari kejahatan suaminya. Sidang jumaah rahimakumullah. Persoalan yang ketiga juga, biasanya orang tua ini gak kreatif. Cari duit sebanyak-banyaknya, sekolahin anak setinggi-tingginya, ini gak cukup. Sekolahin anak setinggi-tingginya, lalu kemudian untuk itu cari duit sebanyak-banyaknya, sehingga tidak hadir dalam kehidupan anaknya. Pak, kalau anak perempuan benci pada ayahnya, biasanya nanti dia cari suami yang bertentangan dengan ayahnya. Dan itu adalah awal siksaan ayah dari anaknya tanpa disengaja. Walaupun sekolah anaknya tinggi, tetapi ayah tidak hadir dalam kehidupan anaknya sejak kecil. Apalagi hormat, doa saja ayah tidak didoakan oleh anak-anaknya. Coba, apa doa anak kepada orang tuanya? Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, bukan kabira. Orang tua yang didoain anak biasanya, yang ketika dia mendidik aku di waktu aku kecil, yang membekas itu adalah ketika ayah hadir dalam kehidupan anaknya di waktu saghiran. Yang ketemu gede, setelah besar baru sadar, setelah pensiun baru ngurusin anak, anak juga lupa doain bapaknya. Ini sekedar ilmu lapangan yang saya pahami. Ayah, suami yang sering didoain anaknya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, itu tidak lelah mencari nafkah untuk anaknya. Sebaliknya, ayah yang sibuk dengan pekerjaannya cari duit sebanyak-banyaknya, sekolahin anak setinggi-tingginya, biasanya banyak konflik dengan anaknya. Mulai dari pencarian lembaga pendidikan, jurusan, pekerjaan, rekreasi, sampai jodoh pun beda terus sama anaknya. Enggak klop dan selalu kurang. Seorang ayah bilang sama saya, Ustadz, anak saya itu pendidikannya tinggi, kerjanya bagus, gajinya bagus, tamatan luar negeri. Kok bisa ya Ustaz? Anak saya ini menikah dengan laki-laki yang gak jelas mukanya, gak jelas keturunannya, gak jelas akhlaknya, gak jelas agamanya. Saya tanya, memang sejak kapan Bapak hadir dalam kehidupan anak? Itu dia Ustaz, saya sibuk terus urusan negara selama ini. Selamat. Ini awal penderitaan Anda sebagai seorang ayah karena selama ini tidak hadir dalam kehidupan anak. Harusnya anak-anak kita juga kita ajarkan untuk doa yang lain. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Agar anak terbiasa bersyukur atas nikmat Allah yang lewat orang tua. Entah pendidikan gila apa yang masuk ke dalam rumah tangga muslim. Pakai bawa-bawa demokrasi ke dalam rumah. Apa-apaan ini? Sistem demokratis, demokrasi itu sistem politik, bukan sistem berumah tangga. Cerai gara-gara beda pilihan. Istrinya pilih kafir, suaminya pilih muslim pemimpinnya gitu. Gara-gara terlalu demokratis di dalam rumah, ya salah sendiri. Demokrasi sistem politik dibawa ke dalam rumah. Seluruh penjuru negeri dari pemimpin atas sampai ke bawah. Semua sedang mengecewakan sistem demokrasi liberal saat ini. Kemarin duduk bareng sama Kapolri yang baru. Tegas. Masalah sekarang ini perpecahan di tubuh bangsa dan elemen bangsa ini gara-gara demokrasi liberal. Coba-coba ada bapak bawa masuk di sistem itu ke dalam rumah, pecah rumah itu. Pecah. No, lihat no artis-artis misalnya. Kenapa pada kawin cerai? Gara-gara ketika ada konflik di dalam rumah, bukannya kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, langsung panggil lawyer. Cerai. Ini mohon maaf nih sama lawyer. Kalau ada masalah rumah tangga, saran saya jangan langsung masuk. Jangan langsung masuk. Karena mekanismenya enggak begitu di dalam Al-Quran. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada konflik di dalam rumah, jangan langsung panggil lawyer, karena lawyer otomatis membela klien. Jangan harap lawyer melihat kebenaran pihak lawannya secara utuh. Enggak akan itu. Walaupun ada sebagian. Tapi yang pasti dia akan berjuang bukan untuk kebaikan bersama awalnya. Karena itu akan mengganggu kredibilitasnya. Walaupun ini sebagian saya katakan, tapi ini banyak terjadi. Yang benar kalau ada masalah di dalam rumah itu, faba'athu hakaman min ahlihi, panggil orang bijak dari keluarga laki-laki. Wa hakaman min ahliha, orang bijak dari keluarga perempuan. Dua orang ini sebelum bermusyawarah menyelesaikan persoalan rumah tangga, iyurida islahan. Kalau kedua orang utusan bijaksana, bukan bijaksini, menginginkan islah, bukan menang-menang atau menang kalah, iyurida islahan. Kalau keduanya menginginkan kebaikan dan perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah turunkan malaikatnya agar dia kedua orang ini mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Artinya, kehendak kedua orang ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai itu urusan. Tapi, siapa saja Anda yang punya kasus keluarga, langsung ke lawyer. Saran saya, hati-hati. Anda akan menuju persidangan. Sidang Jum'ah, rahimakumullah. Kembali kepada urusan-urusan anak. Ini zaman kalau kita lihat umat Islam kan lemah soal kepemimpinan. Maka bapak-bapak di sini khususnya yang punya mental leadership. Anda punya gen dari anak Anda. Didik dia menjadi seorang pemimpin masa depan. Harus ada pengusaha di dalam keluargamu. Karena persoalan umat Islam di Indonesia juga masalah kemiskinan ini. Kurangnya pengusaha, wirausahawan di dalam rumah. Bentuk anak kita menjadi seorang pengusaha. Tapi sebelum itu semua, ada tiga yang mesti ditanamkan oleh seorang ayah kepada anaknya mengambil kisah Yakub alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Yakub al-maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Para suami, para ayah, nih tiga pondasi dasar yang harus ditanamkan di diri anak kita. Yang pertama, na'budu ilahaka, kami hanya akan menyembah sesembahan ayah, sesembahan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishaq. Lihat anak Yakub bangga sekali dengan bapaknya, dengan keturunan dan nasab bapaknya. Sekarang banyak anak-anak yang enggak ngefans sama bapaknya, enggak bangga sama bapaknya. Mau bukti? Dari SMA sampai ke SD, masalah terbesar anak remaja adalah bullying, mencela. Dan mencela yang paling banyak di sekolah itu cela-celaan bapak. Dan banyak anak-anak kalau bapaknya dicela enggak marah, tapi kalau emaknya dicela baru marah. Ini semua akibat anak itu memang enggak bangga sama ayahnya. Dan enggak bangga dengan nasab ayahnya, bin bapaknya, dia enggak mau. Ini ayah-ayah miskin dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Berjuanglah, wahai ayah, yang anak laki-lakimu tidak bangga padamu, rebut hatinya, korbankan duniamu. Hadir dalam kehidupannya, pulang kerja, walaupun itu malam, assalamualaikum, buka pintu kamar anakmu. Walaupun dia udah tidur, cium keningnya, bisikkan di telinganya, assalamualaikum, anak ayah yang saleh. Assalamualaikum, anak ayah yang insya Allah menjadi anak ayah yang saleh dan baik. Walau dia memang seakan-akan jasadnya itu tidak bergeming, percayalah, kemungkinannya dua, ruhnya menangkap, mendengarkan itu. Ketuk pintu, assalamualaikum, nak, alhamdulillah kamu tidur cepat. Mudah-mudahan besok bisa sholat subuh berjamaah ya sayangnya. Anak-anak itu senang. Para ayah itu kalau sering usap kepala anaknya, peluk anaknya, apalagi anak perempuan sekarang senang kalau dipuji sama bapaknya. Kalau anaknya jarang dipuji anak perempuan sama bapaknya, saya baru dapat kasus. Dipuji di Facebooknya dengan cowok yang gak dia kenal, gak pulang 4 hari itu perempuan. Hanya gara-gara mencari cowok yang puji dia. Setelah dicari, diusut, ketemu. Hanya gara-gara itu. Sidang Jumat, rahimakumullah. 3 yang harus ditanamkan itu apa? Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalkan dia kepada Allah. Sekolah, masya Allah. Cek anak-anakmu yang di sekolah negeri. Faham gak dia sama agamanya? Mana mungkin dia ngerti Tuhannya, ngerti malaikat, ngerti Nabi, ngerti Quran, ngerti malaikat, ngerti takdir. Kalau dalam 1 minggu belajar agamanya cuma segitu. Anda capek cari duit sekolahin anak, pada akhirnya dia gak kenal Allah, gak kenal malaikat, gak cinta sama Rasul, gak paham Quran, gak ke akhirat oriented. Anda cuma membesarkan monster yang akan menghadang Anda di surga dan menjerumuskan Anda ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, lindungi anakmu dari kemusyrikan. Ya Rabb. Ini kemusyrikan zaman sekarang ini luar biasa. Dari cara-cara berpikir yang sangat-sangat nyata sampai kepada hal-hal yang sangat kecil. Saya sering kontrol mata pelajaran anak saya di sekolah. Yang sekolah agama aja banyak yang gue pelintir. Saya lihat buku pelajarannya Quran dan Hadis. Setelah saya buka Qodarullah sambil sarapan pagi sebelum anak saya pergi sekolah, saya buka mata pelajarannya. Yang saya buka surah Al-Kafirun. Enggak ada tuh bahasan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini hilang langsung lakum dinukum waliyadin. Ini ayat toleransi. Gila saya bilang. Kalau bapak-bapaknya ini gak betul-betul faham dengan surah Al-Kafirun dan guru-gurunya gak fokus, hancur otak anak kita ini. Maka muncullah jargon, mending milih pemimpin kafir yang adil, yang gak korup daripada pemimpin muslim yang korup. Goblok. Dua-duanya jangan dipilih bro. Apalagi udah jelas-jelas kafir, korup pula. Melanggar hukum pula. Ya janganlah. Tapi karena ideologi kemusyrikan ini begitu kuat. Belum lagi Pak. Ini demi Allah. Saya yakin di persidangan itu sebetulnya banyak orang kesurupan. Tapi kayak orang normal. Sehingga persidangan ketok palu. Tok, tok, tok. Talak 3 jatuh. Padahal yang lagi berhadapan ini orang lagi kesurupan. Tapi ketika kesurupan tuh kayak orang normal. Ini banyak dalam perceraian ini. Ya, saudara-saudara, Anda suami-suami terutama yang lagi jaya. Perempuan yang hasad sama Anda akan kena ain. Ini zaman, memang zaman rasional tetapi sihir juga kenceng. Saya dapati itu di lapangan. 3 bulan kayak orang normal. Dinasehatin, dimediasi. Dikasih tahu kayak orang normal, nanti setelah diruqyah sekali baru, dan itu pun ketika sadar seperti gak terjadi apa-apa. Demi Allah kalau itu dibawa ke meja sidang, jatuh itu talak 3 itu. Mungkin di rumahnya jarang baca surat Al-Baqarah, Mungkin masuk ke rumah gak baca salam. Ke kamar anak gak salam. Yang namanya rumah surgawi itu. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Rumahnya orang calon penghuni surga itu gak kedengeran lagwan. Lagu dalam bahasa Indonesia saya kira itu dari kata-kata lagwan, perkataan sia-sia. Rumah mau kemana? Pertama kali masuk kita lihat rumahnya ini muslim, tetapi enggak ada visi. Rumahnya orang muslim mestinya rumah ibadah, ada mihrabnya, ada perpustakaannya, rumah perlindungan, rumah ketenangan. Ini masuk satu sudut home theater, pindahin bioskop ke rumah, sudut lagi mini bar, sendiri lagi. Ruang karaoke sendiri lagi, game zone sendiri lagi. Bahkan sengaja mini barnya pun persis kayak bar di rumah. Mejanya kayak bar, kursinya kayak di bar, botolnya kayak di bar, isinya juga ya. Di bar ini rumah mau dibawa kemana sama suami kayak begini. Harusnya melindungi anak dari ini semua, malah itu dimasukin ke dalam rumah. Yang ketiga, nih. Disiplinkan anak pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang sering bapak lakukan? Cepat tidur, supaya besok gak telat sekolah. Atau tidur ya sayang, supaya besok, kamu kan laki-laki, supaya sholat subuh berjamaah. Karena kalau laki-laki sholatnya di rumah, berarti lelaki solehah gitu. Untung dia gak bilang ya papa, jangan jadi papa solehah ya. Jadi istri paling menderita sebetulnya, istri yang suaminya suami solehah. Karena sholatnya di rumah malas jamaah. Seorang pensiunan berkata kepada saya, Ustadz, setelah saya pensiunan saya sadar betul betapa nikmatnya sholat. Memang dulu apa gak sholat? Sholat sih Ustadz. Kenapa gak nikmat? Saya sholatnya di samping meja kantor terus Ustadz dalam keadaan sibuk. Menyedihkan orang-orang yang sholat jamaahnya itu kalau Jumatan doang. Selebihnya sholatnya di mana? Di samping meja kantor sambil mikirin proyek, sambil capek gitu. Wih, kita tuh kerja banyak duit supaya sholat tenang. Ini kok malah sholatnya di samping meja kantor terus. Menyedihkan Anda ini kalau itu yang terjadi. Makanya disiplinkan anak. Saya melihat seorang ayah disiplin sekali. Makan disiplin. Klub disiplin. Apalagi training disiplin. Kursus disiplin, satu-satunya yang gak diajarin disiplin adalah sholatnya. Yang gak disiplin apalagi? Baca Qur'annya. Yang gak disiplin apalagi? Mengenal Tuhannya. Yang gak disiplin apalagi? Mencintai Rasulnya. Yang gak disiplin apalagi? Boro-boro sunnahnya apalagi ke akhirat. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita, semoga kita menjadi ayah yang bertanggung jawab, menjadi suami yang adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.